Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan pembahasan kitab Tauhid masih bersama dengan bab ke-16 qaulullah taala, muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan salah satu firman Allah jalla wa ala pada surat Saba, surat yang ke-34, ayatnya ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Hingga tatkala gemetar hati-hati mereka. Kita telah tahu mereka yang dimaksudkan adalah para malaikat Allah. Bergetar hati para malaikat Allah jalla wa ala. Kenapa hati mereka bergetar? Disebabkan karena Allah jalla wa ala menyampaikan wahyunya. Qalu, maka mereka bertanya. Pertanyaan ditujukan kepada malaikat yang diserahi menyampaikan wahyu. Beliau adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Para malaikat bertanya kepada beliau, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah telah sampaikan kepada kalian? Madza qala rabbukum? Apa yang Rabb kalian telah sampaikan? Qalul haqqa, maka mereka jawab al-haq. Jawabannya adalah bahwa firmannya Allah jalla wa ala itu selalu hak adanya. Mereka para malaikat tadi mengikuti jawaban sebagaimana yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril ditanya oleh para malaikat tentang apa yang diwahyukan Allah, beliau jawab al-haq, maka para malaikat pun juga memberikan jawaban demikian. Wa huwal aliyul kabir, dialah Allah itu maha ali, maha tinggi. Al-kabir, Allah itu maha besar. Kita sedang membahas pendalilan dari sisi hadis. Sebelum kita melanjutkan, untuk menghangatkan benak kita bahwa yang sedang kita bahas bab yang telah disebutkan tadi tentang firman Allah jalla wa ala pada ayat surat Saba, maka dibawakan juga oleh muallif beberapa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang pertama dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah kita bahas, dan kita melangkah pada hadis yang kedua dari jalan An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amr takallama bil wahyi." Apabila Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk menyampaikan al-amr tentang suatu perkara, suatu urusan, Allah hendak menyampaikannya, takallama bil wahyi, maka Allah Jalla wa'ala berbicara dengan wahyunya. Maka sebagaimana telah kita tahu, Allah berbicara, Allah itu yatakallam, Allah itu berbicara. Naam. Akhadatis samawat minhu rajfah. Maka langit-langit menjadi bergetar ketika Allah Jalla wa'ala berfirman. Bahkan dalam riwayat yang lain, ra'datun syadidah, dengan gemetar atau ketakutan yang sangat. Makhluk Allah Jalla wa'ala yang demikian besarnya, bukan satu langit tetapi sekian langit, itu rajfah, ra'datun syadidah. Fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat, apabila penduduk langit pun mendengar Allah Jalla wa'ala berfirman, sa'iku wa kharru sujjadan lillah, wa kharru lillahi sujjada, maka mereka pingsan dan tersungkur kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan bersujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka disebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana mereka pingsan dan bersujud kepada Allah. Jawabannya adalah pingsan di sini, wallahu a'lam, berlalu sebelum keberadaan sujud. Maka kemudian mereka sadar dari pingsannya, barulah kemudian mereka sujud. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah Jalla wa'ala berbicara dari wahyunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibril alal malaikah. Kemudian Jibril melewati terhadap malaikat yang lainnya. Kullama marra bisama'in. Setiap beliau melewati setiap lapisan langit. Sa'alahu malaikatuha. Maka malaikat masing-masing atau setiap langit tadi bertanya kepada beliau, madza qala rabbuna ya Jibril. Bagaimana atau apa yang telah diucapkan oleh Rabb kami wahai Jibril. Fayaqulu qala al-haqqa. Maka Jibril menyatakan al-haq. Wa huwa al-aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka para malaikat itu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fayantahi Jibril bil wahyi. Maka Jibril mengakhirkan wahyunya. Ila haythuma amarahullahu azza wa jalla. Sampai kepada tempat yang Allah perintahkan kepada beliau. Maksudnya kepada para nabi dan rasulnya alaihi mussalatu wassalam. Disitulah tempat berakhirnya wahyu. Dari sini Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan faedah-faedah yang ada. Kita berakhir pada kajian yang lalu pada faedah yang ketujuh. Nah, tidak mengapa untuk kita ulas untuk semakin mengingatkan ingatan kita. Secara ringkas, yang pertama, isbatul iradah, menetapkan adanya al-iradah, adanya kehendak Allah. Kehendak ada dua macam, yaitu syar'iyah dan kauniyah. Yang kedua, annal makhlukat wa inkanat jamadan tuhissu bi'azamatil khaliq. Bahwa makhluk-makhluk yang ada, walaupun itu suatu benda yang padat, tidak bernyawa, maka mereka merasakan keagungan Al-Khaliq, keagungan Allah Jalla. Bagaimana langit tadi? Rajfah. Ra'datun syadidah, bergetar. Nah, menunjukkan betapa besarnya Allah. Makhluk yang demikian besarnya, yang kita tidak ada apa-apanya dibandingkan langit. Itu betul-betul takut kepada Allah. Takut terhadap firman Allah ketika turun. Yang ketiga, isbat annal malaika yatakallamun wa yafhamun wa yaqilun. Menunjukkan di hadis itu juga malaikat itu berkata. Malaikat yang ada bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab. Maka menunjukkan mereka itu berbicara. Wa yafhamun, dan mereka faham apa yang diucapkan. Wa yaqilun, dan mereka berakal. Nah. Yang keempat, isbat ta'addud as-samawat. Mendapatkan pelajaran pula melalui hadis tadi. Menetapkan bahwa langit-langit itu ta'addud adalah lebih dari satu. Ta'addud itu berbilang. Seorang memiliki istri lebih satu, maka dikatakan ta'addud. Kenapa? Karena berbilang. Maka ta'addud secara bahasa adalah berbilang. Maka langit pun lebih dari satu. Tujuh lapisan langit. Bumi pun sebagaimana itu pula. Yang kelima, anna likulli sama'in malaikah mukhassasin. Bahwa setiap langit itu ada malaikatnya khusus. Berdasarkan hadis tadi, sa'alahu malaikatuha. Langit yang dilewati Jibril, di situ ada malaikatnya, maka malaikat di langit itu tanya kepada Jibril. Nanti langit berikutnya ada malaikatnya lagi secara khusus. Menunjukkan bahwa langit padanya malaikat yang khusus. Yang keenam, bahwa adanya fadilah Jibril. Adanya keutamaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan amanatul wahyi. Penyampai wahyu yang amanat. Sebagaimana hadis Waraqah, Waraqah bin Naufal menyatakan hadza huwan namus alladzi kana ya'ti Jibril, ya'ti Musa. Ketahuilah dia adalah an-namus. An-namus di sini adalah malaikat Jibril. Yang artinya sahibus sir, pemilik rahasia. Naam. Dialah An-Namus yang di saat itu sedang mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam satu riwayat. Kita sampai pada faedah yang berikutnya, yang ketujuh. Amanatu Jibril alaihi salatu wassalam. Betapa amanatnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kaitannya? Apa yang dimaksud? Di mana beliau mengakhirkan wahyu kepada tujuan yang Allah perintahkan. Siapa yang dimaksud? Kepada para nabi dan ar-rusul alaihimussalatu wassalam. Beliau begitu amanatnya. Tidak mau kemudian mengalingkan sedikit pun, tetapi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya Jibril, sampaikan wahyu ini kepada hadzal rasul. Naam. Kemudian sampaikan pula kepada ini dan seterusnya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dengan faedah ini, kata Syekh Al-Utsaimin, sebagai radd 'ala rafidah al-kafarah, bantahan kepada kaum rafidah, kaum Syiah al-kafarah yang kafir, alladzina yaqulun, yang menyatakan mereka berkeyakinan bahwa Jibril diperintah untuk menyampaikan wahyu itu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian beliau sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu adab yang tidak sepantasnya menuduh yang dituduh tidak tanggung-tanggung malaikat Allah, bukan hanya malaikat, tetapi malaikat yang paling afdal, Jibril alaihi salatu wassalam, dituduh salah menyampaikan wahyu. Wa yaqulun, dan mereka bilang, khanal amin, bahwa al-amin telah berkhianat. Al-amin yang dipercaya, maksudnya dipercaya di sini adalah malaikat Jibril. Khanal amir, khanal amin. Sesungguhnya al-amin telah berkhianat. Fasaddaha an haidarah, maka memalingkan wahyu tadi dari Haidarah. Apa Haidarah? Haidarah lakopnya Ali bin Abi Thalib. Punya gelar yaitu Haidarah. Nah, bukti bahwa Ali digelari Haidarah pada kejadian perang Khaybar. Ali menyatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Aku adalah yang diberi nama ibuku dengan Haidarah. Nah, Haidar. Ya. Nah, Haidarah juga termasuk salah satu nama singa. Jadi singa itu di bahasa Arab sekian banyak namanya. Ada yang namanya Usamah. Ya, selain Usama itu namanya sahabat, Usama itu juga salah satu nama singa. Ada juga Haidarah ini. Nam dan beberapa nama-nama singa yang lainnya. Nam. Al-Asad, nama singa, singa dalam bahasa Arab namanya Asad. Nam. Tetapi dari nama yang satu tadi, kemudian masing-masing memiliki nama-nama khusus. Nah, maka dengan riwayat ini menunjukkan berbenturan, bertolak belakang pada mereka, pada Rafidhah. Di anna wasfahu bil amanah yaqtadi yadamul khiyanah. Karena pensifatan Jibril alaihi salatu wassalam dengan amanah itu bertolak belakang. Nah, dengan pensifatan amanah mengandung makna bahwa adamul khianah, tidak pernah berkhianat. Nah, ini yang ketujuh. Selesailah faedah ketujuh. Kemudian melangkah berikutnya yang ke-8. Berdasarkan hadis di atas, hadis An-Nawas bin Sam'an, itsbatul izzah wal jalal. Penetapan pula adanya al-izzah. Dan sifat Allah al-izzah wal jalal bagi Allah. Lillahi azza wa jalla, bagi Allah azza wa jalla. Oleh karenanya Allah disebut, ketika menyebut nama Allah, azza wa jalla. Azza. Nah, dan jalla. Azza, aziz. Ya, zai ditasydidkan itu menunjukkan zainya double. Zainya ada dua. Aziz, kalau mau ditasydidkan jadilah azza. Jalla, jalal, jalil, ya. Azza itu dimaknakan maha, maha aziz, maha perkasa. Nam, jalil atau jalal, maha agung. Nam. Untuk mengetahui lebih lanjut, di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin memberikan faedah tentang dua nama dan sifat Allah tadi. Al-izzah maknanya al-ghalabah wal-quwwah. Al-izzah itu maknanya adalah al-ghalabah, yang mengalahkan. Wal-quwwah, yang memiliki kekuatan. Maka oleh karenanya al-aziz, nama Allah al-aziz, thalathatu ma'anin, ada tiga makna. Ini faedah dari beliau, perhatiannya kepada para talabatul ilm, penuntut ilmu. Beliau memberikan suatu faedah, sekaligus jika memang perlu di sana dirinci, beliau akan rinci. Jikalau di sana perlu dikembangkan faedah yang lainnya, maka akan beliau berikan. Maka kita poin ke-8 sedang membahas penetapan bahwa Allah itu Al-Izzah wal-Jalal. Maka lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Al-Izzah atau Al-Aziz itu memiliki 3 makna. Al-awwal yang pertama, Aziz, itu maknanya mumtani' an yanalahu ahadun bisu'in. Mumtani' itu tercegah, terlarang. An yanalahu ahadun, seseorang untuk mengenai bisu, kejelekan atau kemudaratan. Tercegahnya seseorang untuk berencana membuat makar kepadanya. Maka orang yang demikian aziz, menunjukkan dia apa? Kuat, perkasa. Ya, tidak mampu seorang pun untuk mengenai su, mengenai kejelekan, mencelakakannya. Itu makna aziz yang pertama. Makna aziz yang kedua, zi qadr, memiliki qadr. Qadr itu kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Qadr, kadar, berarti memiliki apa? Kedudukan. La yusyarikuhu fihi ahad, tidak tergabung seorang pun padanya. Berarti perkasa, kuat, tidak tertandingi. Nah, itu. Dzi qadr, punya posisi, punya kedudukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, aziz artinya ghalib. Ghalib. Ghalib itu yang mengalahkan, yang menang. Nah, atau yang menguasai, itu semua maknanya ghalib. Qahir, qahir itu juga hampir mirip dengan ghalib, mengalahkan. Ghalib, qahir. Aziz yang ketiga maknanya ghalib, qahir. Ada yang bisa mengulang? 6. 3 makna aziz. 6. Fadhal. Mumtani' an yanalahu ahadun bisu'in. Tercegah untuk seorang pun mencelakakannya. Yang kedua, dzi qadr, memiliki kedudukan yang tidak tergabung seorang pun padanya. Yang ketiga, ghalib, qahir, mengalahkan, selalu memenangkan. Nah. Taib, dengan itu semakin memperluas pemahaman kita terhadap salah satu sifat Allah Al-Aziz. Abdul Aziz artinya hambanya Allah yang aziz. Nah. Sedangkan Jalla, yaitu Al-Jalal, maknanya Al-Azamah. Al-Azamah, Al-Azim, itu apa? Agung. Abdul Jalal, hambanya Allah Al-Jalal, Abdul Jalil. Allati laysa fawqaha azamah. Yang tidak ada di atasnya keagungan lagi. Mentok sudah. Tidak ada lagi yang lebih agung dari itu. Itu Al-Jalal. Nah, itulah yang selama ini selalu kita dengar ketika menyebut Allah Azza wa Jalla. Atau kadang dibalik, Allah Jalla wa'az. Kalau di kita seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu, Allah yang maha suci, wa ta'ala, ta'ala maha tinggi. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Azz. Naam. Ini sebagai bentuk pujian baginya. Berikutnya, dengan selesainya penjelasan hadis yang terakhir, yaitu maksudnya hadis yang kedua, selesailah pendalilan bab ini. Satu ayat, dua hadis. Ayat yang dimaksud, ada yang bisa menyebutkan? Surat? Surat Saba. Ayatnya keberapa? Ayatnya ke 23. Ayatnya ke 23. Kemudian haditsnya ada dua. Hadits Abu Hurairah dan hadits An-Nawas ibn Sam'an. Nah, itu paling tidak terus diingatkan. Bab ke-16 membahas tentang itu. Firman Allah Ta'ala surat Saba' tadi. Dan dua hadits yang menerangkan bagaimana keagungan Allah, bagaimana firman-Nya Allah Jalla wa'ala, sampai makhluk yang demikian besarnya pun bergetar ketika Allah berfirman. Berikutnya kita masuk pada masail. Biasa setiap bab diakhiri dengan masail. Kesimpulan-kesimpulan atau petikan-petikan yang bisa kita cermati. Sebanyak 22. Nah, kita mulai menuju yang pertama. Al-Ula Tafsirul Ayah. Kita dapatkan melalui pelajaran bab ini penafsiran ayat. Demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan. Maka disyarah oleh Syekh Utsaimin, maksudnya penafsiran ayat adalah surat Saba tadi ke-23. Sudah kita bahas. Atsania yang kedua, ma fiha minal hujjah. Terdapat padanya, nya di situ maksudnya ayat Saba tadi, adanya hujjah. Naam, bukti kuat ala ibtalis syirki, tentang kebatilan syirik. Naam. Demikian kesimpulan yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu kata beliau, annal malaika wahum manhum fil quwwah wal azamah yus'iquna wa yafza'una min ta'zimillah. Maksudnya bagaimana hujjah yang menunjukkan kebatilan syirik, bahwa malaikat, siapa mereka kata beliau dari sisi kekuatan dan kebesarannya itu bisa pingsan. Bisa takut min ta'zimillah dari keagungan Allah Jalla wa'ala. Kalau ini sudah kita pahami, kata Syekh Utsaimin, fa kaifa bil asnam, bagaimana dengan sesembahan-sesembahan, allati tu'bad min dunillah, yang disembah selain Allah. Wahia aqallu minhum bikathir, yang justru tidak ada perbandingannya kekuatan sedikit pun dengan para malaikat tadi. Fa kaifa yata'allaqul insan biha, bagaimana kemudian manusia atau seseorang tadi bergantung padanya. Itu maksudnya. Menunjukkan betapa batilnya kesyirikan. Betapa tersesatnya seseorang menjadikan sesembahan selain Allah. Kenapa diletakkan sesembahan kepada itu? Padahal tidak memiliki kekuatan apapun. Sementara kalau mau dikatakan memiliki kekuatan, mau dibandingkan malaikat belum, dengan malaikat belum ada apa-apanya. Malaikat yang demikian kuatnya saja ketika Allah turunkan firman-Nya itu takut. Nah. Bisa dipahami? Nah. penjelasan beliau ini. Walidhalik, maka oleh karena itu, inna hadhil ayah hiya allati taqta'u uruq asyirki minal qalbi. Maka ketahuilah, kata beliau, bahwa dengan ayat ini, Saba' ke-23 memutus urat atau aliran syirik pada hati. Terputuskan. Orang-orang yang berani menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang sangat rendah. Seandainya mereka melakukan syirik, menjadikan malaikat sebagai sekutu selain Allah, ya, itu pun malaikat keberadaannya takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang dijadikan sekutu adalah sesuatu yang rendahan, bebatuan. Sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Lianna al-insan idha arafa azamatar Rabb subhanah. Karena seseorang apabila dia mengenal, tahu terhadap keagungan Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala, di mana langit-langit tadi bergetar, pingsan penduduknya hanya semata karena Allah berbicara dengan wahyunya, fa kaifa yumkin lil insan an yushrika billahi syai'an makhluqan. Maka bagaimana mungkin seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu berupa makhluk? Rubbama yasna'uhu biyadih. Yang terkadang atau seringkali didapati makhluk yang disembah tadi dibuat oleh tangannya. Hatta kana juhalul Arab yasna'una aliha minat tamar. Sampai orang-orang jahil bangsa Arab di masa itu membuat sesembahan tadi dari kurma. Dipadatkan, dibentuk. Idza ja'a ahaduhum akalaha. Kalau seorang dari mereka itu lapar, dimakan kurma tadi. Wa yanzil ahaduhum bil wadi fa ya'khudhu arba'ata ahjar. Maka turunlah salah seorang dari mereka itu ke lembah. Turunlah ke lembah. Maka mereka ambil 4 batu. 3 batu diletakkan di bawah kuali. Warabi ahsanuha. Dan yang keempat, yang menurut mereka batu yang paling bagus, dijadikan sesembahan baginya. Demikian terpuruknya kerendahan mereka tadi. Ketika mereka belum mengenal Allah Jalla wa'ala tentang tauhid yang benar, sehingga sampai tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, kecuali dengan hidayah dan taufik oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka bisa berhenti, mereka bisa mengerti, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, untuk kemudian kembali hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Asalita, yang ketiga, tafsir. Kita dapatkan penafsiran. Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Para malaikat yang lain menyatakan firman Allah hak adanya. Wa huwal aliyyul kabir. Kita telah mengerti tentang penafsirannya. Ar-rabi'ah, yang keempat. Sababu su'alihim an dhalik. Sebab pertanyaan mereka tentang itu. Kenapa sampai ada jawaban al-haq? Karena mereka bertanya, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang disampaikan oleh Rabb kami wahai Jibril? Wa sababuhu shiddatu khaufihim minhu. Dan sebabnya ketakutannya para malaikat tadi kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagai bentuk takut, ma la yutiqunahu minat ta'zib, apa yang tidak mereka mampu untuk mendapatkan azab. sehingga mereka betul-betul takut terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, anna Jibril yujibuhum ba'da dhalik. Bahwa Jibril menjawab pertanyaan mereka setelah itu. Dengan menyatakan qala kadza wa kadza, Allah menyatakan demikian-demikian. Yakni dengan jawaban al-haq. Sudah kita paham. As-sadisa yang ke-6, dzikru anna awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Disebutkan bahwa pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Berdasarkan, maka di situ pula kita dapati keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. 6, kita cukupkan sampai masail yang ke-6. InsyaAllah akan kita lanjutkan sisanya pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.